masyarakatnya yang dengannya akan bersih sedekahnya atau zakatnya, yang dengannya akan bersih zakatnya, dalam artian orang yang diberi zakat ini orang yang tepat sasaran. Karena jangan sampai memberikan zakat kepada orang yang tidak tepat sasaran. Nah, sehingga tidak bersih sedekahnya atau zakatnya. Maka penting bagi pembayar zakat untuk dia mencari orang-orang yang pas, orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya, sehingga ketika dia memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang pas, maka akan bersih zakatnya atau sedekahnya. Wala yaktafi bi an yakuna min umumil asnaf ats-tsamaniyah. Jangan hanya bersandar yang penting keumuman 8 asnaf. Nah, tidak cukup seperti itu. Kamu memberikan kepada enam keumuman 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat, padahal di sana ada asnaf yang sangat membutuhkan, yang sangat pantas untuk diberikan, yang sangat pantas untuk diprioritaskan. Nah, fa inna fi umumihim khusus wa sifat. Dari 8 asnaf tersebut ada orang-orang yang khusus dan memiliki sifat-sifat yang khusus, sehingga harus pandai memilih kepada siapa diberikan zakatnya. Falyura'i khususa tilka sifat. Maka hendaklah pembayar zakat dia memperhatikan sifat-sifat yang khusus. Hum khususun min umumil asnafis samaniyah. Mereka adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang prioritas dari 8 asnaf yang ada. Walahum sifat. Dan orang-orang khusus ini ya, yang lebih pantas untuk kita membayar zakat kepadanya, mereka memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, alula yang pertama, at-taqwa. Dia adalah orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat khusus ya, nah, yang akan disebutkan nanti diantaranya takwa, maka ini lebih utama ya, untuk menjadi penerima zakat. Sifat pertama adalah takwa. Dia orang yang bertakwa. Dia orang yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dia orang yang takut kepada Allah. Bukan orang yang bermudah-mudahan dengan perkara kemaksiatan. Bukan orang yang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Tetapi dia orang yang takut kepada Allah, benar-benar khasyah kepada Allah, memiliki sifat takwa. Wal yakhussu bi sadaqatihi al muttaqin. Sehingga hendaknya membayar zakat dia mengkhususkan sedekahnya untuk orang-orang yang bertakwa. فإنه يرد بها همامهم إلى الله تعالى. Karena ketika zakat diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, maka itu akan bisa mengembalikan semangat mereka untuk beribadah dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini sifat pertama. Waqad kana Amir ibn Abdullah ibn Zubair yatakhayyar al-ibadah wa hum sujud. Dahulu Amir bin Abdullah ibn Zubair, beliau memilih-milih orang-orang yang mau diberikan sedekah atau zakat. Beliau memilih orang-orang yang sedang sujud. Fayatihim bisurrah fiha dananir wa darahim. Beliau mendatangi mereka, orang-orang yang sedang sujud ini, dengan membawa kantong yang berisi dinar dan dirham. Fayadauha inda ni'alihim bihaif yahusuna biha. Kemudian beliau meletakkan kantong dinar atau dirham tersebut di sendal mereka, sendal orang-orang yang sedang sholat, orang-orang yang sedang sujud. Nah, supaya mereka mengetahui bahwa ada orang yang mengasih sedekah ataupun zakat. Wala yash'uruna bimakani. Namun dia yang diberi zakat ini tidak tahu siapa yang memberi zakat kepadanya. Nah, faqila lahu, maka ada yang bertanya kepada beliau, Amir bin Abdullah ibn Zubair, ma yamna'uka an tursila biha ilaihim, apa yang menghalangimu untuk mengutus utusan untuk mengantar sedekah atau zakat tersebut kepada mereka? Ya, ini kenapa enggak pakai utusan saja, ya, suruh orang agar memberi dinar atau dirham tersebut kepada orang yang berhak menerima. Fayaqul, maka beliau berkata atau menjawab, aqrahu an yatama'ar wajhu ahadihim idza nadhara ila rasuli aw laqiyani. Aku khawatir mereka akan marah. Orang-orang yang diberi ini akan marah jika mereka atau jika dia melihat utusanku atau ketika bertemu denganku. Nah, sehingga beliau lebih memilih untuk memberikannya secara diam-diam, nyari-nyari orang yang sedang sholat, yang sedang sujud, kemudian diberikan dinar atau dirham tersebut di sisi orang yang sedang sholat tersebut, sehingga orang yang sholat tadi tidak tahu siapa yang ngasih. Nah, ini menunjukkan bahwa Amir bin Abdullah ibn Zubair memilih-milih, ya, siapa yang mau diberi zakat. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang fakir, yang miskin, ya, baik, ada mereka yang bertakwa kepada Allah. Dicari yang sedang sholat, yang sedang ibadah, kemudian diberi. Baik, ini sifat yang pertama dari sifat-sifat orang yang sangat pantas untuk mendapatkan zakat ataupun sedekah, ya, yaitu sifat takwa, orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang kedua, al-ilmu, orang yang berilmu. Hendaknya menjadi prioritas dalam pembayaran zakat, ya. Kenapa? Fa inna fi i'ta'il 'alim i'anatan 'alal 'ilmi wa nashrid din. Karena ketika memberi kepada seorang yang berilmu, berarti dia membantu tersebarnya ilmu dan tersebarnya agama. Wa dzalika taqwiyatun lisyari'ah. Dan itu akan menguatkan syariat ini. Nah, sehingga orang yang berilmu menjadi prioritas. Ats-tsalitsah, sifat yang ketiga, an yakuna mimman yaral in'ama minallahi wahdah. Dia adalah orang yang memandang bahwa nikmat-nikmat itu datangnya hanya dari Allah saja. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Sifat yang ketiga, hendaknya orang yang diberi zakat ini termasuk orang yang apa? Berkeyakinan bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah saja. Wala yaltafitu ilal asbab. Dia tidak menoleh kepada sebab. Yani orang yang menyebabkan dia dapat harta, dapat zakat, dia enggak melihat kepada orangnya. Orang yang telah menyebabkan dia dapat sedekah, dapat harta. Illa biqadri manudiba ilaihi min syukriha. Kecuali sekedar apa yang dianjurkan kepadanya untuk berterima kasih. Ya. Nah. Tidak apa ini ketika dia diberi, Masya Allah dia memuji, menyanjung si pemberi dengan pujian dan sanjungan yang kadang di luar batas. Ya. Nah. Berlebihan. Biasanya orang seperti ini kalau enggak dikasih marah. Nah. Tetapi orang yang dia meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah saja, ya. Dia tidak akan menoleh kepada siapa yang memberi, siapa yang menyebabkan dia dapat harta, kecuali sekedar berterima kasih. Karena itu diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan. Nah, man sana'a ilaikum ma'rufan, orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Jika mampu, balas dengan kebaikan yang serupa. Jika tidak, maka berterima kasih, mendoakan kebaikan kepada orang yang memberi. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang lebih baik. Fa'amma alladhi 'adatuhu al-madhu 'indal 'ata, adapun orang yang kebiasaannya selalu memuji dan menyanjung si pemberi ketika diberi, ya. Nah. Masya Allah, antum orang yang paling dermawan di kabupaten ini, bisa. Nah. Padahal baru dikasih 100.000, 200.000 misalkan, ya. Tapi sanjungannya udah setinggi langit. Diklaim sebagai orang yang paling dermawan di kampungnya atau di wilayahnya, ya. Orang yang kebiasaannya seperti ini, ya, memuji menyanjung pemberi ketika diberi, fa innahu sayadhum 'indal man', maka dia akan mencela kalau tidak dikasih. Ya. Dia akan jengkel, ya. Dia akan mencela, dia akan ngomel ketika apa? Dia enggak dikasih, ya. Nah. Iya, tahun lalu saya dikasih. Sekarang enggak. Ya. Nah, ngomel. Ya. Baik. Maka apa? Pembayar zakat hendaknya memilah-memilih siapa yang mau diberi. Di antara sifat orang yang pantas untuk diberi atau lebih prioritas, ya, adalah orang yang meyakini bahwa nikmat itu datangnya hanya dari Allah saja. Nah, dia tidak menoleh kepada sebab yang menjadikan dia dapat harta kecuali sekedar berterima kasih kepada si pemberi, ya, yang telah menyebabkan dia dapat harta. Terima kasih saja. Ya. Nah, tidak berlebih-lebihan dengan memuji dan menyanjungnya, ya. Karena orang yang kebiasaannya seperti ini, maka dia nanti akan mencela ketika tidak dikasih, ketika tidak diberi. Ya. Kemudian, sifat yang keempat, ar-rabi'ah, an yakuna sha'iban li faqrih. Hendaknya dia orang yang menjaga diri walaupun dia fakir. Nah, yakni menahan diri tidak meminta-minta. Nah, satiron li hajatih, dia orang yang menutupi hajatnya. Dia sebenarnya miskin fakir, tapi apa? Dia menampakkan kalau dia itu enggak fakir, enggak miskin. Ya. Satiron li hajatih. Menutupi hajatnya, tidak menampakkan kebutuhannya, keperluannya, ya. Katiman li syakwa, dia menyembunyikan keluh kesahnya. Enggak banyak ngeluh ke sana kemari, ya. Dia menyembunyikan keluh kesahnya. Maka orang seperti ini prioritas untuk diberi zakat, sedekah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira bahwa mereka ini orang-orang kaya, padahal mereka ta'affuf, menahan diri untuk tidak meminta-minta, menjaga harga diri, kehormatan diri. Haula'i la yahsulun aw la yahsuluna fi syabakati talib illa ba'dal bahthi anhum wa su'ali ahli kulli mahallatin amman hadhihi sifatuh. Orang-orang seperti ini, ya, itu langka. Tidak akan ditemukan orang-orang seperti ini di deretan golongan orang-orang yang suka meminta-minta. Nah, tidak akan didapati. Illa ba'dal bahthi anhum, kecuali setelah mencari-cari, ya. Orang yang sifatnya seperti ini. Wa su'ali ahli kulli mahallatin, dan bertanya, ya, kepada setiap orang di setiap wilayah, ya, tentang orang yang sifatnya seperti ini. Jadi orang yang sifatnya seperti ini, orang yang menjaga diri walaupun dia fakir, dia tidak menampakkan kebutuhannya, keperluannya, dia menyembunyikan keluh kesahnya. Orang seperti ini harus dicari. Dan gak akan ditemukan di deretan orang-orang yang suka meminta-minta. Untuk mendapatkan orang seperti ini harus mencari-cari, bertanya, ya, kepada orang-orang atau penduduk setempat. Ya. Baik, ini yang keempat. Al-khamisah yang kelima, an yakuna za'ilatin. Dia orang yang memiliki tanggungan keluarga. Punya kewajiban menafkahi keluarga. Ya. Ini lebih prioritas. Aw mahbusan limaradin, atau dia orang yang tidak bisa kerja karena sakitnya. Aw dainin, atau dia orang yang terlilit hutang. Ya. Nah, hutang untuk makan, ya. Hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya. Sampai terlilit hutang. Ini lebih prioritas. Aw bisababin minal asbab, atau karena suatu sebab, ya, sehingga dia tidak bisa bekerja, ya, atau dia tidak bisa membayar hutang sehingga terlilit hutang, ya. Fayujadu fihi makna qawlihi azza wa jal lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Ya. Inilah makna firman Allah azza wa jal dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang mereka tertahan atau terikat di jalan Allah. Ae hubisu fi tariqil akhirah. Itu mereka tertahan di jalan akhirat atau terikat di jalan akhirat bi'ailatin, karena keluarga. Ya, ini harus menafkahi keluarga. Au dhiki ma'isyatin, atau karena sempitnya kehidupan dia. Ya, sengsara hidupnya, fakir. Au islahi qalbin, atau dia orang yang sedang memperbaiki hatinya. Ya. Fahadha minal muhsarin. Maka ini termasuk dari orang-orang yang tertahan, orang-orang yang terikat di jalan Allah. Wa tasadduq alaihim itlaqun lihasrih, sehingga bersedekah atau bayar zakat kepada dia, maka berarti membebaskan dia dari ketertahanan, keterikatan fi sabilillah. Nah, ini sifat yang kelima. Dari sifat-sifat orang-orang yang lebih prioritas untuk diberi zakat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, yang keenam. An yakuna minal aqaribi wa dzawil arham. Yang diberi zakat atau sedekah adalah orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Ya. Ini lebih utama. Nah, misalkan paman atau bibi, sepupu, ya. Baik. Ya. Atau yang lainnya, yang masih ada hubungan kekerabatan, ya. Fa'inna sodakota alaihim sodakotun wasilah. Karena bersedekah kepada mereka itu ada dua keutamaan. Pertama, keutamaan sedekah. Yang kedua, keutamaan menyambung tali hubungan kekerabatan. Ya. Bisa saja seseorang gak pernah berhubungan dengan apa ini, sepupunya misalkan, atau yang lainnya, ya. Nah, ketika dia harus mengeluarkan zakat atau sedekahnya, ya, dia hubungi kerabatnya ini. Nah, yang tadinya tidak pernah berhubungan, ya, akhirnya jadi ada hubungan, ada kontak. Nah, sehingga keutamaan bersedekah kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan itu ada dua, keutamaan sedekah dan keutamaan silaturahim, menyambung tali hubungan kekeluargaan. wa kullu man jama'a min hadhihi al-khilal khullataini aw akthar kana i'ta'uhu afdal ala qadri ma jama'a. Naam. Maka setiap yang bisa menggabungkan sifat-sifat ini, ya, dua sifat atau lebih, ya, maka apa? Memberi kepadanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi dua atau lebih, ya, maka itu afdol, lebih utama. Nah, ala qadri ma jama'a, sesuai dengan jumlah gabungan sifat-sifat tersebut. Nah, ketika dia memiliki 6 sifat ini, ya, lebih utama, lebih prioritas, ya. Nah, untuk dia mendapatkan zakat. Ya. Nah, sehingga sangat penting bagi orang yang mau mengeluarkan zakat untuk memperhatikan adab-adab ini. Ya. Baik. Ya, ini hendaklah orang yang hendak dia beri zakat adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ya. Karena mereka orang-orang yang lebih pantas, ya, lebih prioritas untuk mendapatkan zakat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa dibaca pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.